Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari penulis rahimahullah yang menyebutkan tentang dicabutnya pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang diketuai oleh Abu Talib selaku sebagai pembela Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana pemboikotan tersebut terjadi selama kurang lebih 3 tahun lamanya, yang membuat Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib sengsara, jatuh ekonomi mereka, dan betul-betul mereka terpuruk dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengakhiri pemboikotan tersebut dengan mengirimkan rayap yang memakan kertas pemboikotan dan menyisakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tertulis dalam kertas tersebut sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab itulah akhirnya orang-orang Quraisy mencabut dan menutup pemboikotan tersebut. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan keterangan penulis rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wafdu Quraisy baina yaday Abi Thalib. Utusan Quraisy menemui Abu Talib. Adatil umuru ba'da dhalika al-hisar, ba'da fakki al-hisar, ila ma kanat alaihi min qablu. Keadaan umat manusia setelah dicabutnya pemboikotan kembali normal seperti sedia kala. Walakin ma hiya illa ashhurun hatta lahiqa Abu Talib al-marad. Tetapi kondisi normal tersebut hanya dirasakan beberapa bulan saja hingga akhirnya Abu Talib jatuh sakit. Wa akhadha yashtaddu yazdad, dan penyakit Abu Talib semakin bertambah parah dan buruk. Bagaimana qajawaza 80. Di sisi lain, secara usia Abu Talib juga sudah tua, sudah menginjak usia 80 tahun. فشعرت قريش أنه لا قيام له من هذا المرض. Orang-orang Quraisy menyadari bahwa Abu Talib tidak akan sembuh dari penyakitnya kali ini, karena mereka melihat penyakitnya semakin lama semakin parah, semakin menambah buruk, kesehatannya semakin turun, dan secara usia juga Abu Talib sudah sangat tua. Maka orang-orang Quraisy memandang bahwasanya Abu Talib tidak akan lama lagi akan meninggal dunia. Fastasyaru fima bainahum, maka mereka pun mengadakan musyawarah. Wa qalu, mereka mengatakan, intaliqu bina ila Abi Thalib. Ayo, kita bareng-bareng untuk menemui Abu Thalib. Falyakhud ala ibni akhih wal yu'tihi minna. Dengan tujuan agar Abu Thalib menghentikan keponakannya dan memberikan permintaan serta tuntutan yang kita ajukan. Fa inna nakhafu an yamuta hadha asy-syekh fa yakunu ilayhi syai'un fatu'ayyiruna bihi al-arab. Kita khawatir kalau Abu Talib ini meninggal dalam keadaan masih ada kejanggalan dan juga tanggungan yang harus diselesaikan terkait dengan Muhammad, yang membuat akhirnya kita dipermalukan oleh bangsa Arab yang lain dengan sebab sikap Abu Talib. Yaqulun tarakuhu hatta idza mata ammuhu tanawalu. Kita khawatir orang-orang Arab itu menggosip. Mereka mengatakan orang-orang Quraisy meninggalkan dan membiarkan keponakan Abu Talib hingga ketika pamannya, yakni Abu Talib itu mati, mereka pun mulai mengganggu Muhammad. Yakni orang-orang Quraisy khawatir dijuluki pengecut atau penakut oleh bangsa Arab yang lain dengan alasan mereka tidak bisa berbuat lebih tidak bisa melakukan tindakan lebih ketika Abu Talib masih hidup terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ketika Abu Talib meninggal, mereka baru menunjukkan sikap yang lebih terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari wacana seperti ini, mereka khawatir menjadi bahan gosip dan bahan ejekan orang-orang Arab yang lain. Dikiranya orang Quraisy itu penakut, tidak bisa mengatasi masalah, tidak bisa mengurusi satu orang, atau semisal itu. Fantolaku wa dakhalu alaih, akhirnya mereka pun pergi dan menemui Abu Talib. Wa talabu minhu ayyakuffa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ma'ana lihatihim. Mereka memohon dan meminta Abu Talib untuk mencegah Nabi agar Nabi menghentikan dakwahnya, tidak mencela sesembahan mereka. Wa hum yad'unahu wa ilahahu. Sebagai balasannya, mereka akan mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan mengakui sesembahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fada'ahu Abu Talib, maka Abu Talib pun memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'arada 'alaihi maqalahul qaum, dan menawarkan kepada beliau apa yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya 'am, wahai pamanku, inni uriduhum 'ala kalimatin wahidah. Sungguh yang aku inginkan dari mereka cuma satu kalimat saja. Yaqulunaha, yang mereka jika mau mengucapkannya, tadayyana lahum bihal Arab, maka bangsa Arab itu akan tunduk kepada mereka, wa tuaddi ilaihimul ajamul jizyah, dan orang-orang ajam akan menyerahkan upeti kepada mereka. Fafazi'u, orang-orang Quraisy yang ada ketika itu kaget dengan ucapan Rasul. Waqalu, dan mereka mengatakan, kalimatun wahidah, satu kalimat saja. Na'am wa abika asyra. Iya, kata Rasul. Wa abika asyra. Ini untuk semacam kayak penekanan. Iya, yang diminta cuma satu kalimat saja. Kalau satu kalimat ini kalian mengucapkannya dengan sukarela, maka jangan khawatir. Bangsa Arab akan tunduk di bawah kaki kalian, dan orang-orang ajam akan menyerahkan pajak dan upeti kepada kalian. Dan ini kalian akan menguasai dunia. Fama hiya. Apa itu? Kata mereka. Qala, maka Rasul menjawab, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Faqamu fazi'in. Akhirnya mereka pun bangkit, ya, dalam keadaan kaget. Loh lah, kok itu yang diminta? Akhirnya mereka berdiri, yang fadduna thiyabahum, sambil mengipas-ngipaskan pakaian mereka. Wa yaqulu, dan mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad akan menjadikan sesembahan-sesembahan itu menjadi satu sesembahan saja? Sungguh perkara ini sangat mengherankan. Dan ini intinya mereka menolak, ya, tawaran Rasul, sebagaimana Rasul menolak tawaran mereka. Intinya, tetap melanjutkan dakwah. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah ta'ala membawakan pasal yang baru. Qala rahimahullah, amul huzni, tahun kesedihan. Yang pertama, wafatu Abi Talib, meninggalnya Abu Talib. Amma maradu Abi Talib falam yazal yashtaddu bihi hatta hadaradhu al-wafat. Adapun penyakit Abu Talib, maka penyakit itu semakin buruk dan semakin parah hingga akhirnya Abu Talib sekarat. Wa daqala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk menemui Abu Talib. Ketika itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah sudah ada di sebelahnya Abu Talib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyu'an, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimat ini akan aku jadikan sebagai alasan untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni Rasulullah meminta Abu Talib untuk mengucapkan kalimat ini. Karena Rasul sadar Abu Talib ini sudah sekarat, sebentar lagi akan tiada. Rasul sangat berharap Abu Talib mau mengucapkan ucapan ini sehingga dengan itu Abu Talib selamat dari neraka. Dan Rasul bisa membela Abu Talib dengan kalimat ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, ternyata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menimpali. Mereka mengatakan, ya Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Talib, apakah kamu sudah membenci ajarannya Abdul Muttalib? Falam yazala yukallimani hatta qala akhira ma qal ala millati Abdul Muttalib. Kedua orang itu, yakni Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, terus mendesak Abu Talib hingga akhirnya ucapan terakhir Abu Talib adalah tetap di atas ajaran Abdul Muttalib. Yakni tetap kufur, tetap syirik, tidak mau menjadi Muslim. Melihat kondisi seperti itu, otomatis Rasul sangat sedih. Orang yang selama ini membela beliau, mengayomi beliau, orang yang selama ini mendukung beliau, meskipun berbeda keyakinan, berbeda agama. Dan ketika sedang sekarat, Rasul sangat berharap Abu Talib mau mengucapkan satu kalimat, La ilaha illallah, yang dengan itu Abu Talib akan selamat nantinya di hari akhir. Ternyata apa yang beliau inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Otomatis beliau sedih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La astaghfiranna lak ma lam unha ank. Aku akan memintakan ampun untukmu wahai Abu Talib selama aku tidak dilarang melakukannya. Fanazalat, maka turunlah ayat ketika itu, Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pula hamba-hamba yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat sendiri setelah jelas bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahannam. Wanazalat, dan turun ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk orang yang engkau cintai. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Rasul untuk memintakan ampun. Ngapain mintakan ampun untuk Abu Talib? Sudah jelas urusannya, dia mati di atas kekufuran. Jangan engkau melihat itu pamanmu, jangan engkau melihat dia memiliki hubungan darah denganmu, kemudian engkau memintakan ampun untuk dia. Tidak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menerima hal seperti itu. Orang yang sudah jelas kekufurannya dan mati di atas kekufuran, maka tidak layak untuk dimintakan ampun. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan bahwasanya Rasul tidak bisa memberikan hidayah orang yang dia cintai. Orang yang beliau cintai. Menunjukkan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah memberikan hidayah kepada seseorang melainkan karena hikmah dan karena keutamaan dari Allah semata dan kebaikan dari Allah untuk dia. Dan ketika Allah menahan hidayah itu dari seseorang, bukan berarti Allah zalim. Karena memang hidayah itu milik Allah, maka tergantung siapakah orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah tersebut. Tayyib. Di sini, sekali berusul sallallahu alaihi wasallam saja, tidak mampu membuat Abu Talib itu menjadi Muslim. Orang yang paling dekat di sisi Allah, seorang Nabi yang utama, pemimpin Nabi dan Rasul, tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada pamannya sendiri, darah daging sendiri, tidak mampu untuk melakukan itu. Maka sangat-sangat bodoh ketika ada orang yang mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat keliru orang yang kemudian meminta-minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul itu tidak bisa apa-apa. Rasul itu adalah utusan Allah yang membawa tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lebih. Urusan yang berkaitan dengan hak-hak Allah, maka itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki wewenang dalam bab itu. Qala rahimahullah wa kanat wafatuhu fi syahri Rajab aw Ramadan sanata 'ashrin minan nubuwah. Kematian Abu Talib terjadi pada bulan Rajab atau bulan Ramadan pada tahun ke-10 kenabian. Wa dhalika ba'da al-khuruj min asy-sya'b bi sittati asyhurin. Itu terjadi ketika pemboikotan dicabut dan kaum muslimin keluar dari persembunyian setelah 6 bulan setelah itu. Jadi setelah pemboikotan dicabut, 6 bulan setelah itu Abu Talib meninggal. Wa qad kana 'adudan wa hirzan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib itu adalah pendukung dan penguat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa husnan imtahad bihi ad-da'watul islamiyah min hajamatil kubara was-sufaha. Dan Abu Talib itu bagaikan benteng yang dengan itu dakwah Islam bernaung dari serangan dan hujaman orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bodoh. Walakinnahu baqiya ala millatil ajdad falam yuflih kullal falah. Tetapi Abu Talib lebih memilih untuk tetap di atas keyakinan leluhur, maka dia tidak pantas untuk mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan. Wal'ayyadzubillah. Tayyib. Qala al-Abbas lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Abbas pamannya Nabi yang lain berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aghnaita min 'an 'ammik fa innahu kana yahutuk wa yaghdabu lak." Wahai Muhammad, apa yang engkau berikan untuk pamanmu? Pamanmu itu dulu membelamu dan betul-betul menjaga dirimu. Qala, maka Rasul mengatakan, "Huwa fil dhahdahin minan nar." Abu Talib sekarang berada di tepi neraka. Walau la ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena syafaatku, Abu Talib akan berada di kerak paling bawah neraka. Waliyazubillah. Itu saja dalam riwayat yang lain. Abu Talib sudah merasa azabnya paling pedih. Bagaimana tidak? Sandalnya dari api. Kerikil yang ditempelkan di telapak kaki Abu Talib itu sudah cukup untuk membuat otaknya Abu Talib itu mendidih. Ya, itu Abu Talib merasa ini adab yang paling keras dalam keadaan itu yang paling ringan. Hukum asal orang kafir mati di atas kekufurannya itu masuknya neraka. Mendapatkan siksaan neraka. Dan di neraka yang paling bawah. Nah ini ada orang yang mati di atas kekufuran tapi berada di tepi neraka, yaitu Abu Talib, dan ini kekhususan untuk Abu Talib saja dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Tayyib. Itupun syafaat Nabi hanya bisa memperingan azab yang dirasakan oleh Abu Talib, tidak membuat Abu Talib itu kemudian keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Tayyib. Kemudian yang kedua, Khadijah ila rahmatillah. Khadijah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yandamil jarhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wafati Abi Talib hatta tuwaffiyat ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha. Luka dan kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam belum selesai atas meninggalnya Abu Talib. Ternyata disusul dengan meninggalnya ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha. وذلك في رمضان من نفس السنة العاشرة بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو بثلاثة أيام فقط. Kematian Khadijah terjadi pada bulan Ramadan pada tahun yang sama, yaitu tahun yang ke-10, setelah meninggalnya Abu Talib sekitar 2 bulan atau 3 hari saja. Yakni setelah kematian Abu Talib, 2 bulan setelah itu Khadijah meninggal. Bahkan ada yang mengatakan setelah Abu Talib meninggal, 3 hari setelah itu Khadijah meninggal. Otomatis Rasul sangat sedih. 2 orang yang selama ini membela dakwah, 2 orang yang selama ini menjaga dakwah dan membantu serta mendukung dakwah Nabi alaihi salatu wassalam ternyata telah tiada. Wa kanat wazira sidqin Rasulillah SAW ala al-Islam. Khadijah itu betul-betul wazir, seakan-akan posisinya seperti menteri dalam dakwah Islam ini. Seorang menteri yang jujur, tulus membantu Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam. Azaratu ala iblagh risalah. Khadijah mendukung Rasul untuk menyampaikan risalah. Wa asadhu binafsiha wa maliha. Dan bahkan Khadijah mengorbankan dirinya dan hartanya untuk membela Rasul dan membela Islam. Wa qasamathul adza wal humum, dan Khadijah juga dijadikan sebagai teman untuk berbagi dalam hal kesedihan dan yang lain. Yakni Khadijah itu bukan hanya semata-mata istrinya Rasul, tetapi teman hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah yang membela Rasul pertama kali. Khadijah yang menemani Rasul hingga akhir. Khadijah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Otomatis beliau sangat sedih dengan meninggalnya dua sosok yang sangat beliau cintai. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Khadijah, amanat bi hina kafara bi annas. Khadijah beriman kepadaku dikala umat manusia seluruhnya mengingkariku. Wa saddaqatni hina kadzdzabani annas. Khadijah membenarkanku dikala umat manusia menganggap aku pendusta. Wa asyrakatni fi maliha hina haramani annas. Dan Khadijah memberikan hartanya untukku ketika orang lain dan umat manusia tidak mau dan mengharamkan hartanya dariku. Wa razaqani Allah waladaha wa harrama waladun ghayruha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku rezeki anak dari Khadijah dan aku tidak diberi anak dari selain Khadijah. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana keutamaan istri tercintanya yang selama ini betul-betul mendukung dakwah beliau, betul-betul menjaga dakwah beliau dan tidak segan-segan mengorbankan apa yang beliau punya untuk membantu dakwah Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anha wa ardaha. Tayyib. Kemudian penulis rahimahullah juga menyebutkan di antara keutamaan yang lain untuk Khadijah bintu Khuwailid, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ila huna naktafi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.